masih tentang perintah untuk isbaghul wudu, menyempurnakan wudu terutama alal makarih. Tentang isbaghul wudu, yang dimaukan adalah penyempurnaan wudu sampai dipastikan mengena ke bagian-bagian yang disyariatkan untuk diwudui, a'dha'ul wudu asy-syar'iyyah, disempurnakan sampai ke situ. Layaknya kalau itu pakaian dinamakan ats-tsaubus sabigh, ketika menutupi seluruh jasadnya, tubuhnya. Kalau pakaian itu longgar, besar, menutupi seluruh tubuhnya, maka disebut ats-tsaubus sabigh. Maka ini pun demikian, isbagh, menyeluruh sempurna wudunya sampai ke batas bagian-bagian yang harus diwudui. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan lalu batasan-batasannya, yang namanya wajah, panjang dan lebarnya, bagian yang wajib dan sunnahnya. Begitu pula tangan sampai siku, kepala, telinga bersama dengan kepala, dan juga kaki. Di hadis Utsman radhiyallahu anhu di Bazzar Musnad, lafaz hadis menyebutkan, man tawadza'a fa asbaghal wudhu'a ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang wudhu dan menyempurnakan wudhunya terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu bahkan yang akan datang. Isnaduhu la ba'sa bih. Semakna dengan itu diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim juga dari hadis Utsman. Di Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah SAW sebutkan, isbaghul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu itu bagian dari iman. Karena terkait sholat, sahnya sholat tergantung dengan sempurnanya wudu. Dan sholat itu sendiri Allah sebut sebagai iman dalam Quran. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dalam ayat tafsirnya adalah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Afan, untuk yang punya R3 W berapa itu, ada orang mobilnya mau keluar, tolong untuk dikasih jalan sebentar. Jazakumullah khair. Taib. Menyempurnakan wudu Rasulullah sebutkan sebagian dari iman. Dan telah lalu hadis ma'ruf di Muslim, wattahuru syatrul iman, dan bersuci bagian dari iman. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, isbaghul wudu yang dikehendaki kalau itu alal karihat atau alal makruhat, menyempurnakan wudu alal karihat atau alal makruhat. Yang dimaksud menyempurnakan wudu dalam keadaan jiwa berat untuk menyempurnakannya, kurang senang atau berat karena kondisi. Makanya sebagian ulama menafsirkan alal karihat atau alal makruhat ketika musibah. Ketika terjadi musibah pada seseorang. Dalam kondisi itu, bagi seorang mukmin, yang terbaik baginya adalah sabar dan bersegera wudu, sholat, dan itu tanda dari keimanannya. Ayat Allah sebutkan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, terutama ketika musibah, ketika sakit, ya berat. Satu, mungkin kondisi tubuhnya kena air dingin, atau turun dari tempatnya jalan ke kamar mandi misalnya, tempat wudu. Yang jelas berat. Dalam kondisi seperti itu dia masih berusaha berjuang menyempurnakan wudunya. Di situ fadilahnya. Wudu secara maknawi juga, karena dia miftahus salah, kuncinya sholat, tanpa itu gak akan sah sholat. Maka dengan wudu itu pula diharapkan mendinginkan panasnya kalbu akibat derita musibah atau sakit yang menimpa dirinya. Secara manusiawi orang ada perasaan jengkelnya, gahar, tertekan karena sakit ini, karena musibah yang dia hadapi, seakan sesuatu yang panas membara. Dengan wudu itu teredam, jadi dingin. Makanya Rasul sebutkan isbaghul wudu, sempurnakan wudu alal karihat, dalam keadaan kamu berat untuk melakukannya. Maka ini sama babnya seperti anjuran Rasul bagi orang yang marah untuk berwudu. Karena marah jamrah, min jamarati syaitan, bara api yang ditiup-tiup oleh syaitan. Makanya memerah wajahnya, melotot-melotot matanya, urat-urat sarafnya pada keluar, teriak-teriak. Al-muhim, dengan wudu solusi syar'i, terapi untuk kemudian padam bara api itu. Ini pun demikian. Satu. Dua, ditafsirkan pula alal karihat dengan dingin. Dingin yang sangat. Dalam hadis Mu'ad, tersebutkan mendukung makna ini. Di hadis Mu'ad Rasulullah katakan isbaghul wudu ala sabirat. Isbaghul wudu ala sabirat. As-sabirat maknanya adalah syiddatul bard, dingin yang sangat dingin. Dingin. Ya tentunya orang manusiawi gak seneng dengan air. Dingin, pinginnya selimutan, jaketan, jauh dari air. Garihat. Kondisi yang tidak disenangi untuk kemudian dia dekat dengan air. Di situ dia sempurnakan wudunya. Isbaghul wudu. Isbaghul wudu akan banyak membantu seorang mukmin berupaya menyempurnakan wudunya walaupun dalam kondisi sulit atau berat tidak dia senangi. Satu, akan banyak membantu dia mengingat fadilahnya. Dan telah lalu banyak hadis dihapuskannya dosa berguguran dari wajahnya dengan setiap tetes air yang jatuh dari wajahnya, berguguran dengan itu dosa-dosa wajahnya yang dilakukan wajahnya, atau sampai tetes terakhir dari air yang dia siramkan di wajahnya berguguran dosanya, begitu di tangan, begitu di kepala, begitu di kaki. Diingat, fadilahnya besar. Maka akan meringankan dia. Dingin ini gak masalah, gak menghalangi dia, karena dia berharap ada fadilah di belakang itu tergugurnya dosa-dosa dia. Selain terangkatnya derajat, diangkat derajat seorang hamba dengan wudunya, juga al-ghurra wa tahjil, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Dengan wudu akan diketahui oleh Rasulullah di hari kiamat kelak cahaya yang ada di dahi dan tangan serta kakinya dari wudunya. Maka disempurnakan mengingat keutamaan-keutamaan ini semua. Dari situ kemudian para ulama sebutkan man lam ya'rif thawabal a'mal thaqulat alaih fi jami'il ahwal. Yang enggak tahu fadilah atau pahalanya amalan, akan berat amalan itu dalam kondisi apapun, terlebih dalam kondisi yang memang sulit bagi dia. Karena dia enggak tahu pahalanya, bagaimana mau mengharapkannya, tahu saja tidak. Yang tidak mengharapkan ini ya berat bagi dia. Tapi bagi yang tahu ringan. Sebagian salaf menyebutkan ansani halawatu thawabi mararatu waj'ih. Manisnya pahala dari amalan ini melupakan aku dari pahitnya sakit atau pahitnya apa yang dia rasakan. Terlupakan karena mengingat manisnya fadilah. Nah, kalau orang enggak ada yang dia harap, hampa begitu saja seperti rutinitas yang harus dia jalani, ya akan sulit, berat. Mungkin saja dia enggak akan menyempurnakan wudunya. Itu daerah dingin sekali di puncak gunung sana misalnya. Malam hari lagi, angin kencang lagi. Nah, tanpa ada yang diharapkan, harus menyempurnakan wudhunya sedemikian rupa. Ya, berat, mungkin dengan itu dia gak akan sempurna wudhunya. Yang penting kena sedikit dari tangannya, segera dia ingin keluar dari kamar mandi. Di situ pentingnya orang itu belajar dan tahu fadilah, mengharap keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ihtisaban. Makanya seperti puasa, Rasulullah katakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, karena iman tentang kewajibannya dan mengharap keutamaannya. Ada yang dia harap sehingga lapar, dahaga, capek, lemes, loyo, itu semua gak terasa bagi dia. Akan dia lawan karena mengingat, mengharap keutamaan besar dari amalan tersebut. Yang kedua, membantu dia mengingat ancaman dan azab, wal'iyadzubillah, bagi yang bermaksiat dan melanggar perintah Allah, perintah Rasulnya. Kenapa? Karena dinginnya dunia sama seperti itu panasnya, itu merupakan atau mengingatkan panas dan dinginnya jahannam. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, fa'udhina lahu binafasain ishtakat an-nar ila rabbiha. Neraka atau jahannam mengeluh kepada Rabbnya, kepada Allah, karena masing-masingnya memakan sebagian yang lain, kanibal. Jahannam, masyaallah al-afiyah, kanibal, karena ganasnya dan ininya luar biasa, dia makan sebagian dirinya yang lain. Maka dia meminta izin kepada Allah, mengeluh. Maka diizinkan, kata Rasulullah, fa'udhina laha fahuwa min asyaddi ma tajidunahu minal har wa huwa min asyaddi ma tajidunahu minaz zamharir. Maka itu yang kalian dapati dari panas yang sangat panas di musim panas, puncak-puncaknya. Kalau di negeri Arab bisa sampai 55 derajat, itu diteduh. Artinya diteduh misalnya siang hari, kita di dalam ruangan, kalau gak ada AC misalnya, dilihat temperatur, atau di dalam mobil, bisa 55. Kalau kamu berdiri di lapangan, mungkin 60, mungkin lebih. Di musim-musim yang sangat panas. Dan dari situ dinamakan Ramadan. Disebut Ramadan dari kalimat romdo, termudul fisal. Karena di saat itu orang Arab dari dahulu melihat tanda-tandanya, anak-anak onta itu berlarian, gak kuat panasnya pasir, maka berlarian cari tempat teduh. Puncak panas biasanya di bulan Ramadan. Al-Muhim, itu nafas pertama jahannam mengeluarkan, menghembuskan panasnya. Itu yang kalian dapati panasnya, hembusan. Dan itu pula yang kalian dapati dingin, yang sangat dingin, puncak-puncaknya dingin di musim dingin. Itu dari nafas jahannam. Artinya itu mengingatkan bahwa gak seberapa dinginnya dunia, panasnya dunia, dengan di akhirat, di neraka waliyadu billah, jika orang tidak mentaati dan menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Disebutkan oleh Sa'id bin Amir bahwa balagani, kata Sa'id, sampai kepadaku bahwa Ibrahim Khalilullah alaihi salam, kalau beliau berwudu sampai terdengar suara tulang belulangnya yang bergerak karena kedinginan. Ini karena menggigil kedinginan di musim dingin yang sangat dingin. Kita saja yang gak seberapa paling subuh atau ini, paling tidaknya gigi berapa? Kan orang kedinginan kan seperti itu, gigi dengan gigi ber, itu paling enggak seberapa dingin, seberapa derajatnya. Lebih dari itu. Demikian pula disebutkan bahwa Ali bin Husain rahimahullah, jika beliau berwudu di musim dingin yang sangat dingin, sampai didapati pucat wajahnya, tangannya, karena dinginnya yang sangat. Nah, Imam Mansur Ibn Zadan rahimahullah jika seusai wudu didapati kadang beliau menangis, sampai kemudian ditanya, apa yang membuatmu menangis? Kata Mansur bin Zadan, bagaimana aku tidak menangis? Karena aku akan berdiri di hadapan zat yang tidak tidur dan tidak mengantuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa takut dan takwa kepada Allah yang membuat mereka sampai seperti itu. Memang itu beberapa a'immah. Nah, yang keempat, mengingat dan meyakini bahwa Allah selalu mengawasi hambanya, terutama saat hamba itu beramal, beribadah untuk Allah. Maka dengan itu ringan bagi hamba memikul beban dan kesulitan apapun dalam ibadahnya. Oleh karena itu, orang yang yakin selalu ingat bala, cobaan, ujian yang seberat apapun itu dalam pengawasan dan dilihat oleh yang dia cintai, sangat akan menjadi ringan bala itu. Makanya Allah katakan kepada nabinya, menghibur dan menguatkan diri nabinya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah dalam menjalani hukum kami, dalam menegakkan hukum kami. Sabarlah, karena pasti ada balaknya dicoba, dibenci, dimusuhi kaumnya, dikejar-kejar, ditentang, di segala macam. Tapi sabarlah, karena engkau dalam pengawasan kami, selalu kami lihat. Maka terhibur Nabi dengan yang Allah ingatkan tersebut. Itu pula yang Allah katakan kepada Musa dan Harun alaihimassalam, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian takut, kalian berdua jangan takut. Karena bala menghadapi Fir'aun yang sekejam itu bersama pasukannya, tukang sihirnya dan lain sebagainya. Jangan kalian takut, karena aku, kata Allah, selalu bersama kalian berdua. Aku selalu dengar, aku selalu melihat. Maka ringan dan mantap langkah Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihissalam. Itu makna yang secara global dalam hadis Jibril tentang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, yakini Allah selalu melihatmu. Ihsan. Dengan itu kamu akan banyak terbantu, ringan menjalani segala beban atau kesulitan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian isbagul wudu, kembali menyempurnakan wudu, akan ringan kalau hamba seorang mukmin mukmina mengingat semua ini. Enggak ada sulitnya bagi dia dinginnya air. Ya tetap dia kedinginan, tapi mengingat keutamaan-keutamaan ini, dan bukan hanya dingin, hatta panas. Mungkin enggak tergambarkan di sini, tapi di Arab sana kalau sudah musim panas, hatta airnya ikut panas. Air yang keluar dari keran ya karena salurannya di luar jalan sana ikut panas. Panas betul-betul panas ketika kita wudu dan kita basuhkan ke muka, masya Allah, nggak nyaman sekali. Tidak kalah beratnya dengan situasi dingin ketika kita memegang air dingin. Al-muhim, di situasi seperti itu dianjurkan untuk kita tetap menjaga kesempurnaan wudu. Baik. Di dalam hadis isbagul wudu termasuk dari tanda atau bukti cintanya seorang hamba kepada Allah, kejujuran cinta dia kepada Allah, pengakuan cintanya. Di kitab Zuhud Imam Ahmad disebutkan bahwa Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rabbi, karena Musa kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah, man ahlukal ladina hum ahluk. Siapa orang-orangmu ya Allah, orang-orang pilihanmu yang kau muliakan. Alladzina tudilluhum fi dhilli arsyik. Orang-orang yang di akhirat kelak engkau naungi di bawah naungan arsymu. Qalahum albariyah aidihim attahira qulubuhum. Mereka itu orang-orang yang baik, orang soleh, suci kalbunya. Alladzina yatahabbuna bijalali, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Dan itu fadilah, cinta karena Allah. Alladzina idza dzukirtu dzukiru bih, orang-orang yang kalau diingatkan tentang aku, mereka selalu langsung ingat kepadaku. Wa idza dzukiru dzukirtu bidzikrihim, begitu pula kalau mereka diingat, mengingatkan orang kepadaku. Alladzina, mereka ini adalah di sini. Alladzina yusbighunal wudu fil makarih, yang selalu menyempurnakan wudunya dalam keadaan tidak mereka senangi, dingin, panas, berat. Musa tanyakan, itulah orang-orang Allah atau pilihan Allah yang Allah muliakan, orang-orang yang menyempurnakan wudhunya. Al-Hadid. Isbagul wudhu demikian di sunahkan untuk kita menjaga tiap anggota wudu, disempurnakan agar tidak ada yang tertinggal sedikit pun, disempurnakan sebagaimana Rasulullah marah ketika melihat tumit beberapa dari mereka belum terkena air. Maka Rasulullah teriak mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka karena belum kena air. Disebutkan hanya sebesar mata uang logam kecil. Karena saat itu sebagian sahabat tergesa-gesa wudunya, bukan karena apa-apa, ingin dapat takbiratul ihram bersama Rasulullah, maka cepet-cepetan wudunya. Akhirnya di tumitnya belum terkena air. Marah Rasulullah SAW sampai mengancam neraka karena tidak disempurnakan wudunya. Maka penting, karena ini terkait sahnya sholat seorang hamba. Bab ke-8, Muntiri sebutkan, at-targhib fil muhafadha 'alal wudu wa tajdiduhu, anjuran untuk selalu menjaga wudu. Batal wudu lagi, begitu batal wudu lagi, selalu wudu dan diperbaharui wudunya. An Thauban radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu, dari Thauban Rasul katakan, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah walan yuhafidha 'alal wudhu'a illa mu'min. Istaqimu, istiqomahlah kalian, karena kalian tidak akan bisa terus dalam keadaan sempurna. Dan ketahui bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah sholat dan tidaklah menjaga wudhu. Nah ini artinya tiap kali dia hadas batal, langsung dia wudhu lagi, selalu dalam keadaan bersuci. Tidaklah menjaga wudhunya kecuali seorang mukmin, artinya itu tanda keimanannya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, juga Hakim dan yang lainnya. Diriwayat Ibnu Hibban, saddidu wa qaribu wa'lamu anna khaira amalikumus shalah. Berusahalah lurus, berusahalah benar, mendekatlah kepada kebenaran dan ketahui bahwa sebaik-baik amalanmu adalah salatmu. Maka jaga sholatmu itu. Juga di hadis Rabi'ah Al-Jurashi bahwa Rasulullah SAW sebutkan istaqimu wa ni'ma in istaqomtum. Istiqomahlah. Dan betapa baiknya kalau kalian bisa istiqomah. Wa hafidhu 'alal wudu, dan jaga wudu kalian. Fa inna khaira a'malikum shalah, karena sebaik-baik amalan kalian salat. Wa tahaffadhu minal ard, dan jaga bumimu. Artinya jaga bumimu. Fa innaha ummukum, ditafsirkan oleh Rasulullah, itu seperti ibu kalian. Layaknya seorang ibu menggendong, menimang bayinya. Bumi ini menggendong kalian, karena kalian berada di atasnya. Wa innahu laisa ahadun amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun bihi. Siapapun yang berbuat di atas bumi itu akan mengabari di yaumul qiyamah kebaikan ataupun kejelekan yang dia amalkan di punggung bumi. Makanya Allah katakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha di dzulzilat. Di hari itu bumi mengabarkan informasinya, kabarnya, dia bicara. Fulan berbuat begini di atasku di hari ini tanggal sekian. Yang berbuat amal soleh dikabarkan berbuat soleh, yang berbuat maksiat ya dikabarkan maksiat. Makanya Rasul katakan jaga bumi kalian, jangan sampai mengabarkan yang tidak-tidak, yang maksiat, yang jelek dari perbuatan kalian. Dan itu ma'ruf, makanya disunahkan untuk cari jalan beda. Kamu berangkat ke sholat id dari sini, pulanglah lewat sini. Ziarah pun demikian, silaturahmi misalnya, agar lebih banyak tempat yang akan bersaksi bagimu di yaumul qiyamah bahwa kamu berbuat baik, beramal soleh, ibadah di sini, di situ. Oleh karena itu pula dimakruhkan, dimakruhkan orang itu booking satu tempat, gak mau pindah di satu titik sampai mati di satu masjid. Misalnya pojok situ, terus mati hidup di situ tempatnya. Atau sebelah sana, di situ tempat dia, gak boleh diganggu-gugat. Jahil. Sayang. Padahal tempat-tempat yang lain akan bersaksi bagi dia. Lebih banyak yang akan membela dia. Bumi ini akan bersaksi. Berbicara. Dan Allah beri kekuasaan, kemampuan padanya. Fulan sholat di atasku. Fulan sholat yang lain. Tempat itu juga akan bersaksi. Nah, fulan bicara, fulan. Dia sholat juga di sini. Dia sholat juga di situ, di sini. Lebih banyak. Makruh. Dimakruhkan orang menetap di satu tempat itu melulu di masjidnya, gak mau pindah-pindah. Nah, memang seperti yang Rasul katakan, hafidhu 'alal wudu, jaga wudu kalian. Riwayat Rabi'ah al-Jurashi ada di Tabrani dalam Mu'jamnya. Juga dalam hadis Abu Hurairah di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah katakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli shalah bi wudu wa ma kulli wudu bi ziwak. Kalau tidak memberatkan umatku, akan aku perintah mereka wudu di setiap salat. Dan di setiap wudu akan aku perintahkan mereka bersiwak. Hadis Musnad Imam Ahmad. Tapi seperti Rasul katakan, kalau saja itu tidak memberatkan. Karena kalau seandainya diwajibkan misalnya, ya mungkin akan memberatkan umat. Kamu duduk misalnya maghrib di masjid, mungkin baca Quran, ikut taklim seperti ini sampai isya, kamu nggak batal. Tapi seandainya diwajibkan, kamu harus wudhu lagi, keluar lagi. Apalagi kalau itu musim dingin tadi atau hujan atau ini, berat orang. Makanya Rasul katakan kalau saja tidak memberatkan seandainya, anakku perintahkan mereka wudhu tiap sholat. Tapi itu yang menghalangi Rasul. Khawatir memberatkan umatnya karena Rasul gak ingin ajaran beliau memberatkan umatnya. Karena sifat beliau Allah sebutkan, laqad ja'akum min rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Azizun 'alai. Enggak senang Rasul kalau itu memberatkan kalian, ada sesuatu yang menyulitkan kalian. Rasul enggak mau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hadis terkait sebelum membahas wudu dan menjaga wudu, siwak, dan itu akan tersebutkan nanti di bab berikutnya, juga disunahkan setiap kali wudu, atau di hadis lain setiap kali sholat bersiwak. Siwak ma'ruf yang digunakan untuk membersihkan mulut atau gigi, yang dia merupakan akar dari tanaman tertentu, aroki atau yang lain, untuk bersiwak ma'ruf. Cuman karena zaman dan kecurangan sebagian orang, perlu waspada dan lebih hati-hati. Belakangan ditemukan gudang besar, orang yang nakal curang, dia bikin dari kayu, biasa kayu pohon ini. Kemudian dipotong dengan alat tertentu, dia punya alat potongnya, dibuat sebesar siwak begitu. Nah, kemudian direndam di cairan tertentu, entah floret atau apa ini itu, sekian hari sehingga airnya meresap masuk ke kayu itu. Kemudian ketika orang dilempar di pasaran, ketika orang menggunakan, seakan itu siwak dan terasa pedasnya, floretnya ini, seakan siwak asli ini, masya Allah. Padahal itu kayu, kan, bukan siwak. Siwak ma'ruf, dia akar, bukan kayu. Siwak yang antum pakai untuk bersiwak itu akar, akar dari suatu pohon yang ma'ruf tertentu. Artinya perlu hati-hati agar tidak tertipu. Hasil merekanya ditangkap dan alhamdulillah dihukum. Al-Muhim, itu tentang siwak. Rasul juga sebutkan kalau tidak memberatkan umat, akan aku perintahkan mereka bersiwak di setiap kali mereka berwudu. Lanjutan hadis insyaallah untuk pekan pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.